Setiap orang pun membusungkan dada dan leher pun berubah menjadi jenjang. Wah, ini pembicaraan anak muda. Hari ini kita berbicara sebagai seorang pemuda dan pemudi dalam artian semangat kita. Cita-cita memiliki asa. Cita-cita dan asa tertinggi manusia adalah hidup bahagia. Dan yakinlah wahai saudara-saudariku yang mulia, kebahagiaan tersebut tidak akan bisa dicapai kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu tidak bisa digapai kecuali tidak ada kebahagiaan kecuali di bawah naungan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk sebuah tujuan yang mulia inilah kebahagiaan hidup, Allah syariatkan asbab, jalan, wasilah, tangga, asbab, sebab-sebab untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Salah satu sebab untuk menggapai kebahagiaan hidup itu adalah ketika kita ucapkan pemuda ini bukan artinya seorang pemuda yang tanggung. Tidak, jangan persempit makna pemuda itu seorang yang jenggotnya baru tumbuh atau usianya baru 20-an. Tidak. Pemuda itu mulai dari ketika dia dewasa, menginjak masa balik sampai menjelang 40-an. Bahkan 40 itu masih pemuda juga. Oleh karena itu di surga, seluruh orang itu dikumpulkan di surga dalam usia muda. Usia umur di surga itu antara 30 sampai 40. Itu puncak-puncak kejayaan masa muda. Lewat itu, masa muda telah dilewati. Menginjak fase berikutnya dalam kehidupan manusia. Nah, saya berbicara dengan seorang pemuda yang usianya kurang lebih 38 atau 39 tahun menurut perkiraan saya. Pemuda ini baru saja meninggalkan masa lalunya yang kelam. Bertanya apakah taubatnya mungkin masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membunuh 5 jiwa. 2 di antaranya dia tabrak di jalan dengan sengaja. 1 lagi itu dibunuhnya ketika dia merampok di rumah salah seorang. Yang lainnya karena perkelahian-perkelahian. Dan dia bercerita, dia baru berpisah dengan istrinya. Dan dia telah memiliki anak usia 7 tahun. Semenjak berpisah dengan istrinya, hidupnya, memang dia ingin meninggalkan istrinya. Tapi semenjak itu, semenjak dia berpisah dengan istrinya, kata dia, istrinya, dia merasa tidak tenteram, tidak tenang. Kepalanya sakit. Lalu ada bisikan-bisikan dari orang-orang dekat dia, katanya dia disihir oleh mantan istrinya. Datang dia minta diruqyah awalnya. Minta diruqyah, tapi ketika wawancara, kita diagnosa, terungkap. Lalu akhirnya besok datang lagi. Cerita lagi, akhirnya dia bercerita yang sesungguhnya. artinya sesungguhnya dia tidak menikah. 7 tahun hidup tanpa nikah. 8 tahun sehingga dia punya anak berusia 7 tahun. Lalu saya sempat menanyakan, 8 tahun hidup tanpa ikatan pernikahan. Seperti hewan, kumpul apa namanya, kumpul kebo kalau orang sekarang istilah. Kenapa kebo dipersalahkan, heran. 8 tahun dia hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Coba tolong jelaskan dari hati kecilmu, apakah engkau rentang waktu yang tidak singkat itu engkau merasakan ketentraman, ketenangan? Apakah engkau merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak. Kekhawatiran dikhianati oleh pasanganmu. Nah, si wanita itu saja berani hidup dengan dia satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Apa yang menghalanginya untuk bisa berhubungan dengan pria yang lain? Nah, untuk bisa sehingga cekcok ribut setiap hari. Jelas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari rahmat Allah, karena itu perbuatan zina bertahun-tahun. Dosa yang besar. Sampai akhirnya dia curiga kalau istrinya itu istrinya, maaf, dia bilang awalnya istrinya ngaku. Kalau pasangannya itu selingkuh. Nah, kenapa Anda curiga? Oh, memang Anda saja tidak menikah kok. Ya Ustaz, bagaimanapun kan kita punya hati. Ini pengakuan. Tidak bisa. Akhirnya dia jebak pasangannya itu. Dia bercerita ke luar kota. Saya katakan saya ada tugas di luar kota, pekerjaan 3 hari, padahal cuma 2 hari. Hari yang satu lagi dia pulang, tetapi dia intai. Ternyata sang wanita membawa pria lain ke rumahnya. Langsung disergapnya, terjadilah pergumulan, perkelahian. Sejak itu dia usir wanita itu. Tidak. Tidak ada keberkahan. Tidak ada kebahagiaan. Ketentraman jiwa, ketenangan batin. Kecuali dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun mereka hidup bertahun-tahun bersama, mungkin karena syariat yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah Islam. Dan Allah Jalla wa Ala telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Yang saya yakin banyak di antara kita yang menghafalnya, apalagi yang baru saja menebarkan undangan merah jambu bertuliskan ayat tersebut, wa min ayatihi. Kan banyak undangan-undangan dibawakan ayat tersebut atau artinya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Dengarkanlah saudara-saudariku. Lihat, Allah ciptakan pasangan, istri dari diri kalian. Untuk apa? Kita kunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram, damai dengan berdekatan dengannya. La ilaha illallah, ini menandakan hidup membujangnya itu tidak ada indahnya, tidak nikmat. Oleh karena itu tidak ada membujang di dalam Islam. Pernah suatu ketika seorang datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari muallakan. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tabattul, atau Abbas bertanya kepada dia, ala tatazawwaj, tidakkah engkau menikah? Kenapa engkau tidak menikah? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,

yang sering hadir di kajian saya baru mengenal manhaj yang hak ini beberapa bulan. Dia bertanya bukan untuk diri dia, kata dia, ada orang bertanya, padahal mewakili diri dia. Ustaz, baru beberapa malam yang lalu, Ustaz, ada orang mau bertanya nih Ustaz. Ada ikhwan kita sudah ngaji. Nah, dia pengen nikah Ustaz. Sudah semangat menikah. Tetapi dia belum dapatkan akhwat yang rasanya cocok untuk dia. Ada di dekat rumah dia seorang wanita Nasrani. Ingin menikah. Kemudian ada orang menawarkan dengan ikhwan itu. Kamu mau enggak dengan ikhwan itu, tapi harus masuk Islam. Nah, perempuan ini menyatakan siap masuk Islam, Ustaz. Gimana kira-kira, ikhwan ini boleh enggak? Kenapa? Ya nanti dia bisa didik. Padahal dia menanyakan dirinya sendiri, dia yang rupanya pengen. Dia yang rupanya pengen. Nanti kan dia bisa bimbing istrinya itu, Ustaz. Dia bisa didik. Oh ya? Apa dia sudah mendidik dirinya? Sehingga dia yakin dia bisa mendidik istrinya kelak. Sang pemuda ini diam. Pemuda masih muda, umurnya baru 19 tahun. Dia diam. Tapi kan bisa Ustaz. Kalau dia didik, dapat petunjuk, dapat hidayah di tangan dia, itu lebih baik daripada dunia seisi. Itulah pintarnya pemuda hari ini. Alasan-alasan yang untuk menutupi gejolak jiwanya. Akhi, kamu, anta pernah baca sejarah bahwa salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, muridnya, ditawarkan si musuhnya yang bahkan memusuhi orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah karena wanita. Jadi sahabatnya ini, sahabat Ali bin Abi Thalib ini meminta kepada Ali agar diizinkan dia mendatangi kaum Khawarij untuk berdebat dengan mereka. Dia yakin dia sanggup untuk mematahkan hujjah mereka. Niatnya ingin mengajak mereka kembali kepada jalan yang hak, mengikuti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diizinkan pergi dia. Karena dia memaksa juga pergi dia ke kelompok Khawarij tersebut. Orang-orang Khawarij itu pintar. Dijadikannya lawan dia berdialog berdebat seorang wanita yang juga sepupunya, sepupu orang yang sangat cantik. Lihat, berbahaya. Terjadilah dialog perdebatan. Karena kelihatan wanita itu dalam berdebat dan juga karena kecantikan dan fitnah yang timbul dari dia, akhirnya dia terfitnah dan berbalik menjadi musuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia menulis syair-syair untuk mencela Ali bin Abi Thalib dan memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia menikah dengan lawan debatnya itu, orang Khawarij itu. Itu yang menyebabkan dia berbalik. Nah, apa kamu yakin setelah dia menikah dengan kamu betul-betul Islamnya baik? Atau malah sebaliknya nanti? Tapi dulu Ummu Sulaim waktu menikah dengan Abu Talha, nah dia pula. Dia meminta maharnya agar mahar Abu Talha itu adalah keislamannya, sehingga mahar yang paling mulia itu adalah mahar pernikahan Ummu Sulaim. Ya akhi, itu Ummu Sulaim dan itu Abu Talha. Anda siapa? Ummu Sulaim itu tingkat ketakwaannya bagaimana? Ibadah dan kedekatan dirinya kepada Allah. Apakah saya tanya tadi, apakah engkau sudah mendidik diri engkau sehingga berani menjamin bisa mendidik istrimu itu kelak? Jadi Ustaz, ikhwan itu gak boleh. Ya, gak usah. Banyak akhwat-akhwat yang sudah baik, taat, kenapa engkau membahayakan dirimu? Keesokan harinya dia bercerita, sebenarnya itu saya Ustaz. Jadi gak boleh ya Ustaz. Nah ini penting. Dia memang dijemput untuk pernikahan ketika seorang pemuda dan pemudi hendak melangkahkan kakinya, menikah. Dia mulai bertanya ke sana kemari kepada temannya, mencari informasi, sebagian lagi menuliskan apa nama dia.

saya ingin minta pendapat dan nasihat Ustaz. Iya, ini dari siapa? Saya tidak ingin nama saya diketahui. Dan saya minta ini, tidak ada orang yang mengetahui identitas saya. Baik, silakan. Silakan, mungkin saya bisa membantu. Air matanya terlebih dahulu bercerita dari kata-katanya akan duka yang ada di dalam dadanya. Saya bisa mendengar apa sih? Janganlah saya tidak bisa lama-lama mendengar isak tangis Anda. Saya ketularan penyakit kelamin dari suami saya. Saya belum mengira kalau dia itu seorang akhwat yang mengaji. Kok bisa? Ada apa kalian? Ya Ustaz, suami saya berzina. Berzina? Mungkin ibu hanya curiga saja. Atau ada berita-berita. Jangan cepat percaya. Betul Ustaz, itu sudah terbukti. Ibu melihat, dan memang saya tidak melihat. Tetapi ketika itu, ketika saya hamil, saya terkena penyakit tersebut. Lalu ketika saya cek ke dokter, dokter pun heran. Lah, suami ibu ngaji? Iya Ustaz, suami saya ngaji, basicnya ada mata ini akan bercadar. Saya kira tadi orang-orang biasa, orang umum, awam yang belum mengaji. Iya. Nah, dokter mengatakan saya ketularan penyakit tersebut dan tidak mungkin penyakit ini menular kecuali dengan hubungan suami istri. Dan hanya ada satu kemungkinan ditularkan dari suami. Dan saya betul Ustaz, demi Allah saya tidak melakukan apa-apa. Terus itu kan belum bisa dijadikan bukti untuk menuduh suami Anda. Ya, semula saya berusaha untuk sabar, Ustaz. Tidak bisa percaya. Ketika saya tanyakan kepada dia, dia tidak mau mengaku. Akhirnya saya sabar, saya tutup. Tetapi belakangan, saya lihat perubahan-perubahan pada dirinya sampai suatu ketika dia lupa menutup laptopnya. Lalu dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Saya lihat laptopnya itu penuh dengan film-film cabul. La ilaha illallah, saya terisak-isak menangis, saya tidak tahan lagi, saya mau cerai. Saya ingin pendapat Ustaz, apakah saya sudah boleh cerai? Saya tidak akan tahan lagi hidup bersama dia. La ilaha illallah. Walaupun belum terbukti secara nyata, tetapi itu sudah indikasi-indikasi. Nah, apa sebenarnya yang membuat hal ini sudah menikah masih saja melakukan maksiat? Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, yang menyebabkan sebagian pemuda-pemudi Islam suami istri tergelincir karena jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomah tersebut tidak mengakar. Iltizamnya selama ini hanya mazhar. Dia mengira dengan memanjangkan janggut, dia mengira dengan memakai jubah, memendekkan celana, dia sudah selamat dari fitnah-fitnah. Nah, jika dia tidak menuntut ilmu syar'i, jika dia tidak berusaha menjaga dirinya dengan mengamalkan Islam, memahami sudah yang hak, hanya hadir pengajian lagi kuping saja, dia mengira dengan itu sudah selamat dari fitnah. Nah, jangan. Fitnah dunia ini berat. Jauh dari majelis ini, jauh dari teman-temannya. Tidak segera bertobat membiarkan dosa-dosa kecil itu berturut-turut dilakukannya. Apalagi orang-orang yang punya masalah kelam, itu lebih berbahaya lagi. Saya sudah terlincir kembali. Hati-hati wahai saudara-saudari. Sampai akhirnya ketika itu kami membuat sebuah kajian khusus tentang zina dan bahaya-bahayanya khusus di kalangan orang-orang yang berlincir. Bahkan saya dapat mendengar cerita dari sebagian ikhwan-ikhwan. Ada akhwat chatting pakai kamera. Bercakap lagi. La ilaha illallah. Apa-apa itu? Dulu saya pernah beberapa tahun yang lampau. Mungkin gak 5 tahun, 6 tahun yang lampau ya. Saya pernah memasarkan madu lewat internet. Ini cerita. Lalu saya masuk di salah satu room salafi, karena saya ingin memasakannya di kalangan ikhwan-ikhwan. Saya masuk, di situ diumumkan kajian-kajian masyayikh, ketika daurah diumumkan itu pokoknya. Yang saya tahu itu room milik ikhwan-ikhwan salafi yang biasa online di internet, mengembara di dunia maya, kemudian keluar pun akhirnya sengsara. Saya perhatikan sejak awalnya, ya namanya dunia maya, tidak semua yang ada di depan mata itu nyata. Cetim, ada yang katanya mengaku akhwa, tapi cetim pakai senyum-senyum, walaupun itu kan simbol-simbol aja, tertawa-tawa ini sebenarnya. Ini apa ini menjelek-jelekkan salah mungkin. Tapi ada yang satunya cerita di situ, saya perhatikan aja. Oh, dia sekarang di rumah lagi sendirian, suaminya bekerja, dia ngisi waktunya dengan chatting ini itu dan segala macam, cerita senyum. Kesabaran saya hilang waktu itu, sudah. Saya masuk. Ukti, anti punya suami. Anti benar ukti, seorang saudari, akhwat yang sudah mengaji, mengikuti manhaj salaf, ya. Oh iya, kami ngaji. Lah, anti punya suami, anti bebas melakukan ini. Ketika suami anda tidak ada berbicara, berbincang-bincang dengan pria lain. Nah, ini kan cuma chatting, chatting kok. Nggak ada apa-apain. Lain kalau saya ngomong-ngomong, chatting malah lebih berbahaya lagi daripada ngomong-ngomong langsung. Mungkin anda akan malu. Chatting siapa yang akan membuat anda malu? Nah, anda itu sekarang sudah mengeluarkan simbol-simbol tersenyum. Yang smell. Lah, itu kan cuma simbol. Betul. Sekarang jawab dengan jujur. Jika engkau takut kepada Allah, bukankah ketika engkau mengetik simbol senyum itu, engkau itu tersenyum seperti orang gila, sendirian? Dan yang melengkapinya, ikhwan itu tidak ikut tersenyum. Allah, anda begini, walaupun begini, begini, begini. Akhirnya kita ingatkan supaya takut kepada Allah. Karena malu, akhirnya mungkin dia keluar. Bahaya. Ikhwan-ikhwan di internet paling chatting sana kemari. Oh, akan lagi cari calon. Ini tidak syar'i. Nah, luruskan niat tadi di antara yang menggelincir seseorang. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan? Tetapi kok ada juga orang yang sudah menikah masih saja merasa kejelasan dan masih saja tergelincir ke zina. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dari maksiat besar ini. Pertama tadi karena tertidak dia hanya masalah tidak mengajar. Kemudian yang kedua, mungkin faktor datang dari seorang istri. Perhatikan wahai para istri dan calon para istri. Ketika sang suami tidak lagi mendapatkan apa yang dia harapkan di rumahnya, sementara godaan semakin besar di luar rumah, pagi sampai petang dia di luar, melihat godaan-godaan yang terus menerpa, benteng yang menerpa, pergi keluar rumah. Gadis-gadis muda, belia yang ceria, tidak seperti istri yang kusut masai di rumah, tidak pernah berhias dan bersolek. Dilihatnya wanita-wanita yang genit di depan mata, oleh istri itu juga yang terlihat. Karena itu juga apa yang harus dilakukan? Pagi sampai petang dia berjuangan. Dia melihatnya wanita-wanita yang seperti itu. Sementara di rumah yang didapatkan yang istri yang bermuka masam, yang suka menggerutu, yang ini mengomel apa dan segala macam. Akhirnya mulai berani. Belum lagi orang-orangnya, belum lagi bahaya televisi. Televisi ini juga menghambarkan hubungan suami istri. Bagaimana tidak? Dia lihat di televisi itu wanita-wanita atau laki-laki, pria-pria yang lebih hebat dari istri-istri, dari istrinya, dari suaminya. Akhirnya dia berangan-angan, kalau istri saya seperti itu, wah, enak sekali hidup saya. Mulai berangan. Kalau suami saya seperti itu, angan-angan. Lalu akhirnya angan-angan tersebut mulai disambut oleh syaitan. Gayung pun bersambut. Syaitan pun mulai menggerakkan niat-niat dan menggerakkan nafsu amarah. Akhirnya terjadi tergelincir dalam dunia. Nah itu tadi. Kemudian setelah kita luruskan niat sampai ke tahapan berikutnya. Siapa yang saya pilih? sebagai suami dan sebagai istri. Ini dia. Asas atau landasan-landasan untuk memilih pasangan hidup. Ini sangat penting. Kalau di dalam buku ini, dia langsung membahas di adab-adab meminang dan masalah kriteria calon istri itu dia masukkan kepada pembahasan-pembahasan berikutnya setelah melihat dan meminang itu kriteria suami dan istri salih. Tetapi biasanya sebelum seseorang itu meminang, tentu dia memilih dahulu orang yang akan dipinang. Oleh karena itu di sini kita kedepankan pembahasan karakteristik istri dan suami yang salih. Kalau dalam bukunya di terjemahan itu ada di halaman 49. Saya di hadapan saya juga ada kopian buku aslinya dari penulis dari Mesir ini ya, penulis dari Mesir yang belajar di Kuwait dulunya. Nah, ketika seorang pemuda sudah meluruskan niatnya, bertekad dan dia merasa dirinya mampu baik secara materi maupun secara biologis, dia sudah mampu untuk menikah dan yakin bisa bertanggung jawab, maka mulailah dia memilih wanita yang akan dipinang. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemuda. Nanti kita jelaskan juga seorang pemudi dalam mencari suami, calon pasangan hidup. Kalau dia mendapatkan suami yang tampan, ganteng, tetapi ternyata suka main tangan. Pernah suatu ketika, suatu malam saya tidak di rumah, datang seorang ibu muda terisak-isak menangis berjalan kaki malam-malam lagi ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Ada Ustaz ini istri saya. Dia punya suami, punya ikhwan, suka main pukul, suka ini, padahal itu pilihannya juga. Nah, akhirnya kita bantu menyelesaikan. Apa sih yang memiliki istri yang cantik? Hidungnya bagus, kata orang. Lehernya jenjang, rambutnya bagaikan mayang yang terurai. Wajahnya laksana purnama. Tetapi lisannya berbisa bagaikan naga. Apa gunanya setiap hari cecok ribut saja membantah kata-kata yang menyakitkan, tidak mendengarkan darinya pujian sanjungan kepada suami kecuali kritikan omelan. Saya yakin sang suami tidak akan kerasan di rumah. Oleh karena itu, wahai saudara, Islam menjadikan nikahi itu adalah agama. Barometer pertama itu adalah agama. Sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tungkahul mar'atu li arba, wahai saudariku wanita muslimat, dengarkan, pilihan kami adalah agama. Kami pemuda yang ingin mata hidup untuk bisa berpegang teguh dengan agama, kami tidak akan memilih engkau wahai saudariku kecuali engkau berpegang teguh dengan agama ini. Karena Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi oleh kaum laki-laki karena empat hal. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Di hadis yang mulia ini Rasulullah jelaskan niat orang menikahi wanita itu alasan motivasinya bermacam-macam. Ada karena harta. Tadi sudah kita jelaskan. Ada karena kedudukannya. Ada karena kecantikannya. Ada seorang yang menikahi wanita tadi karena agamanya. Ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah, ini juga pelajaran berharga. Kalau kita ingin menikah itu bertanya kepada orang yang kita percaya. Itu sudah meminta pendapat dan saran kepada guru kita, orang tempat kita bertanya. Fatimah binti Qais datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bahwa Abu Jahal dan Muawiyah datang menindangnya. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang dua orang ini. Dia minta pendapat, siapa yang harus dipilih. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma Abu Jahal فإنه لا يضع أصابع من عاتقه. Adapun Abu Jahal tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam riwayat lain dijelaskan, amma Abu Jahmi labarrabu linnas. Adapun Abu Jahal suka main pukul, kasar. Wa amma Muawiyah fa ta'luq. Adapun Muawiyah miskin. Namalala, tidak memiliki harta. Akhi, perhatikan pemuda. Jadi dari hadis ini juga bisa kita simpulkan, seorang pemuda jangan hanya bermodalkan semangat. Lihat Muawiyah datang memindah, tapi ketika dia miskin tidak dianjurkan. Kalau begitu harus orang kaya, bukan? Kalau ternyata dia seorang pemuda yang punya tekad, semangat, dan membuktikan dirinya mau berkembang, nanti bisa menzaliminya. Wa amma Muawiyah fa'aluh fankihi Usamah bin Zaid, menikahlah dengan Usamah engkau. Rasulullah sarankan yang ketiga, pria yang lain, yaitu Usamah yang tidak datang melamarnya. Apa kata wanita tadi? Usamah, Usamah bin Zaid, dia tidak mau. Kenapa? Kenapa Usamah ini muda-muda, orang tuanya berkulit hitam? Dia tuh malu dia, kenapa Usamah? Rasulullah pulang lagi, bangkisi Usamah ibn Zaid. Dia tidak mau juga. Fankihi Usamah ibn Zaid. Nikahi Usamah. Akhirnya dia pilih Usamah. Dan subhanallah, setelah itu diberkati oleh Rasulullah SAW. Dan dia memuji Usamah. Dia merasa bahagia hidup Usamah. Empat tujuan orang menikahi wanita itu. Apa kata Rasulullah akhirnya? Fasbar ila jibin. Fasbar ila jibin. Pilihlah yang bagus agamanya. Kalau tidak, saya engkau celaka. Fasbar fadfar bidatid din taribat yadah, engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan agama. Wanita itu wahai saudaraku adalah fitnah. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW atas umat ini selain daripada wanita. Siapa yang fitnah perkara dan menjadi dirimu keselamatan dari fitnah wanita? Jangan berlindung kepada Allah dari fitnah wanita ini. Pernah salah seorang salaf mengajar muridnya, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya. Muridnya terheran-heran, mereka melihat ke belakang, ternyata ada seorang wanita menoleh. Gurunya itu berumur 60 tahun, ya Syekh, kenapa? Engkau sudah tua. Apa juga seperti itu? Apa kata Syekh tadi? Inna syaitan idha yajta minal adbi adahu muslim kita. Sesungguhnya syaitan apabila putus asa untuk menyesatkan seseorang, dia akan sesatkan, dia akan simpangkan melalui pintu wanita. Dan para pemuda-pemuda salafiyin, fitnah mereka yang paling berat adalah wanita. Akidah, insyaAllah mereka berusaha berpegang teguh dengan akidah, berusaha menempuh manhaj salaf. Sulit syaitan untuk menyesatkannya, walaupun tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu, ujian yang paling berat datang dari wanita. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ujian terberatnya nanti adalah dari wanita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak, engkau akan celaka atau engkau akan bahagia. Ini peringatan keras bagi setiap orang yang menikah lalu memilih seorang calon pasangannya karena faktor duniawi. Lantas bagaimana dengan saudariku wanita muslimah ketika hendak menikah? Begitu juga agama dan akhlak menjadi barometer juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih juga, "Idza atakum man tardawna dinahu." Dalam riwayat lain ada ziyadah wa khuluquhu fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Wa inna takum fil ardi fitnatun aw fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian, dengarkan wahai para orang tua, apabila datang kepada kalian seorang pria laki-laki yang hendak meminang putrimu, dengarkan wahai ukhti, apabila datang seorang pemuda kepada aku, jangan tanyakan engkau apa pekerjaannya. Jadi ada yang lucu, seorang teman bercerita dia ditolak oleh keluarga sang wanita karena ketika ditanya, kamu ustaz apa bukan? Bukan, saya cuma penjual buku. Lalu katanya, lo akhirnya ditolak. Nah kenapa ditolak? Enggak mesti ustaz. Tidak harus ustaz loh. Yang penting adalah dia taat beragama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak mesti harus ustaz. Ustaz itu pun tidak menjamin kebahagiaan. Nikah dengan ustaz-ustaz itu nanti ta'adud gimana ya? Ustaz-ustaz kan banyak ta'adud. Itu kan ustaz pun tak bawa dia kan makanya. Kalau dia ternyata seorang demu, bagus kalau kita bisa dapat. Tapi jangan bermimpi sehingga kalau bukan dai dia tidak mau menikah. Karena bukan syarat pula ustaznya harus tamat Timur Tengah. Kalau enggak mau. Wah. Tidak mesti itu tidak menjamin. Berapa banyak wanita-wanita yang menikah dengan seorang ustaz akhirnya kehidupannya tidak pernah lepas dari air mata. Saya kenal dan tahu orang-orang seperti itu. Yang akhirnya istrinya merasa sedih lalu berpisah akhirnya dari ustaz yang dahulu dijambah-jambahkan itu. Lalu dia berangan-angan pula, andai saja dulu saya menikah bukan dengan ustaz. Nah, aslinya kan seperti itu. Tentu tidak akan seperti ini. Jangan. Jadi agama dan akhlak, kalau seorang pemuda itu kita ketahui manhajnya lurus, akidahnya lurus, punya tekad dan semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan akhlaknya pun bagus dan baik, apalagi pekerjaannya dia cuma jualan kaki lima, alhamdulillah. Jangan tolak. Ukhti, pernahkah engkau mendengar kisah tentang Julaibib? Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga oleh kelompok yang lain dengan beberapa lafaz dari sahabat Anas bin Malik. Julaibib ini seorang pemuda yang miskin, tidak punya sanak keluarga, seorang dari bukan dari suku yang terpandang, tapi dia adalah pemuda yang tumbuh besar di masjid, di madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas bin Malik, khatabal nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Julaibib imra'atan min al-ansar ila abiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminangkan seorang wanita untuk Julaibib kepada ayah wanita itu, wanita Ansar. Maaf, dipinangnya lah wanita Ansar untuk Julaibib. Dalam riwayat lain, Julaibib pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Julaibib, ala tatasawwad? Hai Julaibib, maukah atau kenapa engkau tidak menikah?" Julaibib pun menjelaskan uzurnya, dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa. Siapa yang mau dengan dia? Akhirnya Rasulullah yang mencarikan untuk dia. Subhanallah, ini kemuliaan. Sebuah mauqabah. Lalu apa kata sang ayah? Ayah ini pandai pula dia. Sebenarnya dia tidak suka, tapi dia buat alasan. Apa kata dia? Hatta astamira ummaha. Tunggu dulu Rasulullah sampai saya minta pendapat ibunya. Lihat. Pemuda, inilah hatinya. Jika engkau sudah memilih seorang wanita gadis yang hendak dinikahi dan ternyata berat tantangan di hadapan, maka yang perlu anda dekati adalah ibu gadis tersebut. Karena biasanya seorang ibu sangat berperan penting. Kemudian, saudariku, jika ternyata ketika engkau telah memilih seorang pemuda yang saleh dan taat, lalu orang tua tidak setuju karena mungkin faktor-faktor duniawinya yang tidak seperti diharapkan oleh orang tua, maka sentuhlah hati sang ibu. Ibu wanita, walaupun laki-laki itu pemimpin, tapi seringkali dalam sebuah rumah tangga keputusan itu ada di tangan seorang wanita. Ya, lihat dia. Tunggu dulu Rasulullah sampai saya berbicara dengan ibunya. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fantalaqa rajul ila imra'atihi. Pulanglah orang itu menemui istrinya, lalu dia bercerita, Rasulullah meminang anak kita untuk Julaibib. Ha? Kata sang ibu, "La haula wa la quwwata illa billah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Julaibib. Apakah Rasulullah tidak dapat dan sebagian pemuda dan pemudi itu harapan mereka kandas. Tetapi terkadang ada juga orang tua yang bijaksana. Saya ingat di kota tempat kami seorang pemuda yang secara fisik memiliki cacat, kekurangan, dan pekerjaannya pun tidak besar, tidak kaya. Beberapa kali kita berusaha untuk menjodohkannya, senantiasa ditolak. Sampai akhirnya alhamdulillah, bulan Februari ini dia akan menikah. Dia dapatkan akhirnya seorang mertua yang kaya raya. Dan ketika dia datang, dia jujur saja, "Saya ini tidak punya apa-apa, Pak. Tetapi saya bekerja dan saya seperti inilah. Sekolah cuma ya tidak kuliah, kerja di bengkel orang. Tetapi insyaallah saya hidup mandiri. Saya tidak bergantung kepada siapapun. Selama ini saya hidup dari jerih payah dan keringat saya. Kalau Bapak berkenan menerima saya untuk putri Bapak, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa-apa." Apa kata orang itu? "Wah, tidak apa-apa, nak. Buat masalah itu sudah. Saya senang kok. Sudah, tidak apa-apa. Sebentar saja. Masalah pernikahannya, Pak, saya tidak bisa bantu untuk acara nanti." "Wah, saya dipikirkan itu. Kalau saya pikir, saya yang biayai semuanya." Sebagian orang tua seperti itu luar biasa. Tidak usah Anda pikirkan. Nah, Julaibin kembali kepada cerita Julaibin. Akhirnya ketika sang ibu berkata kepada ayahnya, "Lepas tanyanya, bulan-bulan kita sudah tolak sebulan-sebulan untuk melamar putri kita." Sementara sang putri, sang gadis di balik sabir mendengar percakapan ayah dan bundanya. Selesai laki-laki itu berbicara dengan istrinya, dia hendak berangkat menemui Rasulullah menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi segera dicegah oleh sang putri. Sang putrinya keluar lalu berkata kepada ayah bundanya, "Aturiduna an taruddu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala?" "Hai ayah dan bunda, ayah ibu, apakah engkau ingin menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah yang akan menikahkan saya, yang memilihkan Julaibin. Saya menikah bukan kerana Julaibin, kerana ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingkara radhiyallahu anhu, jika Rasulullah sudah ridho untuk kalian Julaibin itu, fansyahu, nikahkan dia. Rasulullah tidak akan mungkin ridho kepada Julaibin kecuali kerana Julaibin ini seorang pemuda yang taat beragama, berpegang teguh dengan tajuk Fatabaraka wa ta'ala, pemuda pilihan di mata Allah dan Rasulnya, sekalipun di mata manusia dipandang rendah. Kalau kalian, kalau Rasulullah sudah meridhoinya, fansyahu, nikahkan dia." Waka'annaha jalat an abawaiha. Ketika itu tersentaklah kedua orang tuanya sadar dari kesalahannya. Seolah-olah tersingkap tabir kesalahan tersebut. Lalu keduanya berkata, "Sadakti, engkau benar wahai putriku." Akhirnya orang tuanya datang kepada Rasulullah SAW dan menyetujui pinangan tersebut. Lalu dinikahkanlah dia dengan gadis tersebut. Kemudian setelah menikah, ketika itu datang seruan jihad. Datang seruan jihad. Julaibin yang masih pengantin baru ini datang ikut serta berperang berjihad. Dan dia berhasil membunuh 7 orang miskin di medan perang tersebut dan dia gugur setelah itu. Selesai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang? Hal taksibuna ahadan?" "Ya, kami kehilangan fulan dan fulan," kata mereka. "Apakah kalian kehilangan Rasulullah kembali mengulanginya? Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Ya, kami kehilangan fulan, fulan." "Sampai tidak kali apa kata Rasulullah? Amma annani laqad faqadtu Julaibiba." "Aku kehilangan Julaibib." "Carikan Julaibib, cari Julaibib." Begitu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Julaibib. Lalu dicarilah Julaibib. Dan mereka dapati Julaidik ini tergeletak berumur darah di dekat 7 jasad orang musyrik yang bergelimpangan. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahwa Julaidik itu membunuh 7 orang itu, kemudian dia gugur sebagai syahid. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan Julaidik yang berlumur darah tersebut di atas pangkuannya dengan kedua tangan. Lalu Rasulullah yang menguburkannya langsung, dan Rasulullah mendoakan Julaidik, la ilaha illallah. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Apa kata Anas bin Malik komentarnya setelah itu terhadap wanita itu? Apa kata Anas? Falaqad ra'aytuha wa illa damin anfaqi baitin bil Madinah. Sungguh aku melihat wanita janda Julaidik itu, sepeninggal Julaidik, menjadi orang yang paling kaya, termasuk salah satu orang wanita paling kaya di Madinah. Berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Karena dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Begitu juga wahai saudara-saudariku, jangan pernah khawatir terhadap dunia. Dunia ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang taat. Oleh karena itu, jadikan agama sebagai tolak ukur pertama untuk memilih pasangan, baik engkau seorang pemuda maupun engkau seorang pemudi. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yang mesti menjadi pertimbangan bagi seorang pemuda ketika hendak memilih seorang calon istri, hendaklah dia memilih wanita yang taat, tunduk dan patuh. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Beruntung. Bagaimana kita bisa mengetahui wanita itu seorang yang taat, tunduk dan patuh kepada kita, sementara kita belum menikah dengannya? Baru dalam tahap yang dikenal oleh kalangan kita sekarang istilahnya ta'aruf, perkenalan. Tentu kita bisa mengetahui dengan melihat akhlaknya, melihat sikap dia dengan orang tua dia. Lihat sikap wanita itu terhadap orang tuanya, akhlaknya di hadapan orang tuanya. Perhatikan. Nah, itu gunanya kita nazar. Ini nazar cuma melihat matanya saja. Nazar cuma melihat wajahnya saja. Sudah itu gimana? Oke. Mantap. Entah apa yang mantap. Lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya, perilaku dia kepada orang tua dia ketika dalam perbincangan ta'aruf itu. Lihat bagaimana dia. Apakah dia seorang wanita yang suka memutus perkataan ayahnya, atau dia sangat menghormati, memuliakan ibunya. Ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan. Bisa juga dengan bertanya kepada orang-orang yang kenal kepada dia, yang mengenal dia. Jika kita ingin tahu seorang, tentu kita tanya kepada orang-orang yang kenal dekat dengan dia. Ini mati pasal angkori, pasal angkori ini. Jika kita ingin mengetahui seorang, tanya kepada teman-temannya. Cari informasi, tanya. Oh, dia itu. Kalau dengan teman-temannya, Ustaz, doa teman-temannya pasti muji nanti. Ya, enggak mesti. Kita cari orang-orang yang amanah. Yang amanah. Nah, menjelaskan keutamaan wanita-wanita yang taat di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34, فَالصَّالِحَاتُ خَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita-wanita yang salihah ialah khalisat, wanita-wanita yang khalisat, taat kepada Allah. Seorang wanita dia tidak akan taat kepada suaminya kalau dia tidak taat kepada Allah. Yakinlah, Walaupun dalam beberapa sisi dia patuh kepada suaminya, dalam banyak hal dia akan tidak patuh, khususnya apabila itu sudah terkait ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dia taat kepada suaminya. Dia tidak ada punya rasa takut. Dia tidak mengerti kedurhakaan terhadap suami itu adalah neraka. Menjaga dirinya serta hartanya, menjaga amanah suaminya pada dirinya dan hartanya. Sufyan ats-Tsauri bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari dan di sini juga dicantumkan, menjelaskan yang maksud dengan qanitat, yaitu wanita-wanita yang taat kepada suami. Yang suka menentang suaminya tidak tunduk dan patuh. Kalau dinasehati suaminya, "Pak, abang ini," kalau di Sumatera pakai abang, kalau di sini master. "Masa enggak boleh kemana-mana, di sini aja. Kan pengen main ke tempat kawan-kawan banyak." Padahal maksud suami itu agar jangan dia berkeliaran saja, nanti ngerumpi ini dan segala macam. Bukan maksudnya mengurung istrinya. Ketika suami menyarankan hal-hal yang baik, atau ketika yang lebih parah lagi, ketika suami menginginkan dirinya, dia pun tidak patuh. Dan ini lebih berbahaya lagi terhadap keutuhan rumah tangga dan keharmonisan. Nanti insya Allah itu kita bahas lagi di sesi terakhir itu, di adab dan etika hubungan suami istri. Wanita yang taat, tunduk dan patuh. Begitu juga seorang wanita, hendaklah dia menjadi calon suami itu yang bagaimana? Yang memiliki sifat kepemimpinan. Karena ini lawannya. Kalau wanita diperintahkan taat, suami diberikan, dianugerahkan memiliki sifat kepemimpinan yang mengayomi. Kalau pria kecenderungannya untuk memilih wanita itu seringkali kecantikan. Kalau wanita tidak mutlak mencari ketampanan, tetapi yang lebih dikedepankan oleh seorang wanita tepat dari laki-laki, kedewasaan. Dia akan menilai kedewasaan seorang itu, kecakapan dia dalam memimpin, dilihatnya karakter orang itu, apakah dewasa, sosok yang memimpin karena wanita itu tampilan dia, dia akan merasa nyaman, tentram di sisi orang yang mengayominya, yang melindunginya. Dia di sana merasa mendapatkan kepercayaan. Oleh karena itu, wahai para pemuda, bentuklah diri itu, bina menjadi seorang yang memiliki pemikiran dewasa. Pemikiran dewasa di sini maksudnya kematangan secara emosional dan juga secara pemahaman. Harus paham hakikat kehidupan ini. Jadi saya pernah mempertemukan soal muda, saya jodohkan dengan seorang gadis. Dan saya yakin kalau orang menginginkan gadis tersebut karena kecantikannya dan dia pun wanita yang tahan. Tetapi ketika setelah ta'aruf, wanita itu menolak. Ketika saya tanyakan, kepada, kenapa engkau tolak? Dia seorang, dia rajin ngaji, taat, dia punya pekerjaan. Saya tahu pemuda itu. Kamu Ustaz kayak anak-anak. Kayak anak-anak, apa yang bukan dirajin? Kayak anak-anak aja gak tampak. Kayak orang sudah dewasa dan siap untuk menikah. Ya itu pemuda itu pergi nazar. Pakai celana. Ya memang celana, tapi bukan celana ini ya, bukan. Ya memang celananya tidak isbal, tapi bukan pula celana yang dipotong itu. Ada celana yang sebetis itu, tapi celana yang agak gaya itu. Sebetis itu. Pakai baju kaos. Pakai jaket ala pemuda sekarang soalnya tetap itu. Memang berjanggut. Anak-anak. Masa udah nikah dengan kayak anak-anak, Ustaz? Ah. Nah ketika itu dia pun merasa sehat ya sih. Wanita itu sama seperti pria, mereka punya pilihan. Nah, dia tanya, gimana Ustaz? Ini enggak jadi carikan yang lain. Ya udah, tapi kamu cobalah rubah penampilan kamu. Masa masih kayak anak gaul aja. Kamu ini umur sudah 27, masih kayak gaul aja. Pakai baju kaos, mau nazar pakai baju kaos. Pakai ini. Coba, yang rapi, bersih. Pakai baju yang sopan, yang santun, sehingga engkau dipandang oleh seorang sebagai orang yang sudah dewasa, tidak dipandang kerdil dan remeh saja. Nah ini perlu. Terkadang sebagian pemuda, mentang-mentang dia sudah mengaji, akhirnya tidak perlu berlebihan dalam penampilan, asal-asal aja penampilan. Jangan-jangan Islam itu menganjurkan kita rapi dan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mencuci rambutnya, senantiasa berminyak, senantiasa memakai sorbu wangi-wangian. Bukankah itu sebuah sunnah untuk kita tampil bersih rapi? Tak asal-asalan saja, rambut tidak disisir, pakaian asal-asalan saja, tidak. Ketika anda tampil rapi, anda niatkan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapi bukan berarti mewah, bersih, rapi, sesuai. Tapi jangan berlebihan pula penampilan, karena para ulama juga memakruhkan ketika pergi nazar, ta'aruf, laki-laki itu berlebihan. Buat ganteng-ganteng pula. Pokoknya pakai pakaian yang bagus, pakai ini, itu dan segala macam. Soalnya mau tampilin. Tidak, tampil apa adanya tapi bersih dan rapi. Tidak usah menutup-nutupi dan bersandiwara. Nah, ya. Jadi wanita cari laki-laki yang dewasa memiliki sifat-sifat kepemimpinan karakter, karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu 'alaihim wa bima anfaqu." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan dengan apa yang mereka nafkahkan dan infakkan. Rumah tangga itu akan simpan apabila ternyata yang kendalinya diambil alih oleh sang istri. Ada keluarga yang cerai. Anaknya sudah dewasa, lalu akhirnya mengaji dan dia bercerita, "Saya kesian sama bapak saya itu." Dia nikah lagi akhirnya bapaknya. "Kenapa? Bapak saya itu entah orangnya penyabar atau pengecut, saya tidak tahu. Istrinya juga ngomong kasar, harus dia diam aja. Saya kadang sedih, kok bapak saya seperti ini?" Memang ada tipe orang seperti itu, mungkin dia penyabar. Tetapi cobalah bina bentuk diri itu bahwa anda wahai saudaraku adalah pemimpin di sebuah rumah tangga. Jadilah pemimpin sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, di sini dicantumkan hendaklah ia memilih wanita yang menjaga kehormatan dan harta suaminya. Ya, hendaklah dia memilih wanita yang menjaga iffah, kehormatan, dan menjaga harta suaminya. Tentu kita bisa mengetahui itu dari pergaulan sang wanita. Dia wanita yang senantiasa menjaga iffah, berhijab, berjilbab, menundukkan pandangan, tidak suka keluyuran, tidak vulgar. Walaupun wanita itu sudah berjilbab, maaf para saudariku, ada juga wanita-wanita itu yang memang karakternya tomboy atau memang mencari perhatian atau gimana. Kelakuannya itu tidak pantas. Ada lagi orang-orang membuat geng-geng. Geng ini, istilah-istilahnya seperti itu yang anak muda mudi di zaman sekarang rasanya tidak perlu kita tiru-tiru. Istirahat ya. Afwan Ustaz, istirahat dulu 10 menit. Ya, sebentar. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Lihat wanita tersebut. Lihat dia wanita yang senantiasa menjaga pergaulannya. Tidak suka keluyuran ke pasar. Wanita yang menutup auratnya. Apakah tidak boleh berarti Ustaz menikah wanita-wanita yang awam? Boleh, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh misalnya menikah. Kalau wanita itu walaupun awam tapi dia menjaga dirinya, menutup auratnya, tidak punya kekasih-kekasih gelap, pacar dan tidak berpacaran dan segala macam, boleh saja, tidak terlarang. Kalau dia wanita mutadayyinah yang baik, tetapi mencari wanita yang taat beragama, yang sudah paham, mengerti, menutup auratnya dengan sempurna, itu tentu jauh lebih baik. Sehingga PR kita semakin berkurang, semakin sedikit. Nanti menikah ternyata dia tidak mau patuh kepada kita. Disuruh pakai jilbab, disuruh pakai baju yang menutup aurat, dia masih pakai celana panjang juga. Gerah. Gini aja lah. Kan susah, sudah terlanjur menikah, akhirnya pening. Nah, boleh. Tetapi tentunya kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Begitu juga wanita, carilah pemuda-pemuda yang menjaga iffah, kesucian diri, menjaga kehormatan. Lihat pergaulannya dengan teman-teman, dengan para wanita, dengan para akhwat. Lihat teman-teman, dia wanita, dia seorang pemuda yang terjaga. Cari informasi dan tanya akhlak dan kelakuannya, jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi. Dia seorang wanita yang menikah dengan suami yang punya basic agama, ternyata seperti itu, cabul. Na'udzubillah. Setelah saya membuat kajian khusus malam itu dari kitab tadi, banyak SMS yang masuk. Ustaz, saya pernah melakukan ini. Bagaimana saya bertobat? Ustaz, na'udzubillah, saya pernah begini dengan istri orang. La ilaha illallah. Bahkan ada yang datang, Ustaz, saya terlanjur dulu pernah begini dengan pacar saya, sekarang masih pacaran. Loh, ikhwan pacaran? Saya menyesal dan saya sudah cerita kepada beberapa orang, tapi saya malu. Bagaimana cara taubat saya? Ini dan segala macam. Na'udzubillah. Nah, pilih pemuda yang betul-betul tahan, nampak ketulusan dan keikhlasan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan pernah malu untuk bertanya, bermusyawarah kepada orang yang dianggap amanah, dewasa, bijaksana, berilmu, bertakwa, takut kepada Allah, seperti orang tua Anda atau guru Anda atau sahabat Anda yang amanah, yang mencintai kebaikan untuk Anda. Tanya pendapat dia, bagaimana wanita itu kira-kira, bagaimana pemuda itu. Dan jangan lupa beristikharah. Kita istirahat dahulu 10 menit, lalu kita lanjutkan insyaAllah. Allahu'alam bisawab.